Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemerhati roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan amalan yang mulia ini benar-benar ikhlas, benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu kita benar-benar tujuannya lurus untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk terus menjaga ilmu agama dan menyebarkannya kepada orang lain. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan sangat kita kagumi. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang mengqadha, hukum mengqadha salat wajib bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Kita bahas panjang lebar. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib mengqadha. Ada yang mengatakan dia tidak boleh mengqadha. Dia tidak bisa mengqadha. Dan kita kemarin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apabila dia tidak punya uzur, tidak punya alasan yang diterima oleh syariat, dia sengaja meninggalkannya, maka yang seperti ini tidak bisa mengqadha sholat wajibnya, karena dia sengaja menjalankan sholat wajib yang telah ditentukan waktunya di luar waktunya, sebagaimana tidak sah sholat sebelum waktunya dengan sengaja, begitu pula tidak sah sholat setelah waktunya dengan disengaja tanpa adanya uzur syar'i. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah ketika kita mengqadha maka kita diwajibkan untuk segera melakukannya, ataukah kita boleh memilih waktu yang kita inginkan? Misalnya apabila kita ketiduran, akhirnya sholat subuh kita bablas, kita bangun jam 6:30, matahari sudah terbit, apakah kita mengqadha sholat subuhnya di waktu itu segera, ataukah kita boleh memilih waktu lain? Misalnya waktu subuh yang akan datang, waktu subuh di hari berikutnya, atau nanti ketika waktu sholat zuhur, atau nanti ketika waktu sholat asar, atau ketika waktu sholat maghrib, dan seterusnya. Mana yang menjadi kewajiban kita? Apakah kita wajib mengqadanya segera ketika kita bangun, ataukah kita boleh memilih waktu lain? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengqadha salat itu diwajibkan segera, wajib segera dilakukan. Ketika misalnya kita bangun 6:30, maka kita diwajibkan segera mengqadhanya. Kita diwajibkan segera mengqadhanya. Jadi setelah bangun kita wudu, kemudian setelah itu kita salat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sholat pada waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyusalliha idza dzakara, maka sholatlah dia ketika dia ingat, sholatlah dia ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan wajibnya kita mengqadha itu di waktu kita ingat, bukan setelah itu, bukan setelah itu. (Tuh) Ada pendapat lain di dalam masalah ini, bahwa kita boleh mengakhirkan, mengqadha salat yang telah lewat. Namun tetap lebih utama kita melakukannya dengan segera. Di antara dalil mereka, karena waktu qadha itu mustarak, waktu qadha itu sama antara waktu awal dengan waktu setelahnya. Semuanya namanya waktu untuk mengqadha salat. Maka kapanpun kita mengqadhanya, namanya sama, itu salat qadha. Sehingga menyegerakan mengqadha salat itu sunnah, sangat dianjurkan. Tapi kalau mengakhirkannya, maka tidak ada masalah. Hanya saja jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini dari sisi dalil kurang kuat, karena adanya hadis yang disebutkan tadi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakarah. Salatlah dia ketika dia ingat. Salatlah dia ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan ya bahwa seseorang diwajibkan mengqadha ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan wajibnya mengqadha sesegera mungkin. Kalau kita katakan dia wajib mengqadha sesegera mungkin, konsekuensinya ketika dia akhirkan dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dia berdosa. Dia berdosa mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhirkan qadanya. Bukan berarti sholatnya ada nama lain selain nama qada, yaitu qadaul qada, tidak. Tapi tetap sholatnya namanya sholat qada saja. Namun dia berdosa ketika mengakhirkan waktu qadanya, karena tidak ada udzur. Berbeda kalau ada udzur, ya. Berbeda kalau ada udzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengakhirkannya. Ya, seperti misalnya dia menahan sakit perut. Dia punya masalah di perutnya. Akhirnya dia mengakhirkannya setelah masalah perutnya selesai. Setelah mulesnya selesai, baru dia sholat. Atau misalnya setelah dia bangun, ternyata makanan sudah dihidangkan, maka ini udzur untuk mengakhirkan qadanya. Karena kalau dia menyegerakan sholatnya ketika itu, kemungkinan besar dia sulit untuk khusyuk karena memikirkan makanan yang sudah dihidangkan tadi. Intinya dia wajib untuk segera melakukan qadanya. Kalau dia mengakhirkan qadanya tanpa ada uzur yang diterima oleh syariat, maka dia berdosa dalam mengakhirkannya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah ketika kita mengqadha kita diwajibkan tertib? Apakah ketika kita mengqadha kita diwajibkan tertib? Maksudnya tertib adalah melaksanakan salat sesuai dengan urutannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh dalam masalah ini adalah apabila ada orang ketiduran sampai tidak bisa atau sampai lewat waktu asarnya, kemudian masuklah waktu maghrib, dia baru bangun, dia tidurnya sejak setelah sholat duhur kebablasan sampai bangun sudah masuk waktu maghrib. Apakah dia sholat maghrib dulu ataukah dia sholat asar dulu? Kalau dikatakan harus tertib, harus berurutan, maka dia harus sholat asar dahulu, baru setelah itu sholat maghrib, karena urutannya seperti itu. Kalau dikatakan tidak harus tertib, maka boleh bagi dia untuk sholat maghrib dulu, kemudian setelah itu baru sholat asar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan wajib tertib. Mayoritas ulama mengatakan wajib tertib, wajib berurutan. Jadi pada kasus yang saya contohkan, dia wajib sholat asar dahulu, kemudian setelah itu sholat maghrib. Dalilnya adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams فجعل يسب كفار قريش. Sahabat Umar ibn Khattab pernah datang di hari perang Khandaq setelah terbenamnya matahari, kemudian sahabat Umar mulai mencela orang-orang kafir Quraisy, menghujat mereka. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma kittu usalli al-asra hatta kadati syams taghrub. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja aku tidak salat asar sampai matahari hampir terbenam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma sallaituha. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah aku malah belum salat." Fatawadda'a wa tawadda'na. Maka beliau pun akhirnya berwudu dan kami juga berwudu. Fa shalla al-'asra ba'dama gharabat asy-syams tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah terbenamnya matahari. Kemudian beliau salat setelahnya salat maghrib. Kemudian beliau salat maghrib setelah itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara berurutan. Sehingga ini yang harusnya dilakukan oleh orang yang tertinggal sholatnya karena ada uzur syar'i. Hadis yang kedua yang menunjukkan wajibnya kita mengqadha sholat-sholat yang tertinggal karena uzur dengan tertib, dengan berurutan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan hubisna yawmal khandaq anis salah hatta kana ba'dal maghrib. Kami pernah tertahan di hari perang Khandaq dari menjalankan salat sampai setelah waktu maghrib. Ya, mereka belum salat asar karena perang berkecamuk dengan sangat kuat. Akhirnya kaum muslimin tidak bisa menjalankan salat asar sama sekali sampai waktu maghrib. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilala. Ketika waktu maghrib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal untuk adhan. Fa'aqama adh-dhuhra fasallaha. Kemudian beliau sholat duhur. Ini di waktu maghrib ya. Beliau sholat duhur. Fasallaha. Faahsana salataha. Beliau benar-benar membaguskan sholatnya. Tidak sholat cepat-cepatan. Kama kana yusalliha fi waktiha. Sebagaimana beliau melakukannya di waktunya. Thumma amarahu, kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal, maksudnya untuk adhan. Maksudnya untuk iqamah. Faaqama al-asra fasallaha faahsana salataha. Kemudian beliau melakukan salat asar dan melakukannya dengan baik. Kama kana yusalliha fi waqtiha. Sebagaimana beliau melakukan salat tersebut di waktunya. Thumma amarahu fa aqama al-maghrib. Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal lagi. Fa aqama al-maghriba fasallaha. Dan beliau menjalankan salat maghrib dan melakukan salat maghrib tersebut. Fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha. Dan beliau menjalankannya dengan baik seperti beliau menjalankannya di waktunya. Wadhalika qabla an yanzilallahu azza wa jalla fi salatil khauf, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan syariat salat khauf atau salat dalam keadaan genting, yaitu firman-Nya fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka apabila kalian dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik tunggangan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa sholat. Dalam keadaan perang, mereka harus sholat sebagaimana biasanya. Ini sesuatu yang berat. Akhirnya mereka tidak bisa sholat duhur, tidak bisa sholat asar, baru bisa sholat ketika waktu maghrib. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menjalankannya secara tertib, secara berurutan. Begitu pula, ya, dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketiduran dan akhirnya tidak bisa sholat subuh pada waktunya. Beliau ketika itu bersama para sahabatnya. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Beliau lakukan secara berurutan. Ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sholat yang diqadha itu wajib dilakukan secara tertib. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati, karena tidak pernah ada praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa beliau berpendapat dengan pendapat seperti ini? Apa dalil beliau? Beliau mengatakan pada asalnya perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu ibadah itu maksimal menunjukkan hukum sunnah, tidak menunjukkan hukum wajib. Dan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memerintahkan seperti itu, tapi beliau melakukannya seperti itu. Dan perbuatan beliau dalam ibadah itu pada asalnya menunjukkan hukum sunnah. Ada sisi benarnya pendapat ini, namun pendapat jumhur ulama lebih hati-hati dan lebih kuat. Dari sisi ini adalah penjelasan untuk sesuatu yang wajib, yaitu mengqadha salat. Ini perbuatan yang menjelaskan amalan wajib. Dan perbuatan yang menjelaskan amalan wajib, maka itu menjadi wajib. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara berurutan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengqadha salat tanpa urutan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini wallahu ta'ala alam lebih kuat. Namun ya seperti inilah fikih. Seperti inilah fikih. Apabila ada perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para imam, maka kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita merendahkan pendapat lain atau mencela pendapat lain atau menjelek-jelekkan pendapat lain. Yang boleh kita lakukan adalah menguatkan pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Ya, kalau berdiskusi silahkan, tidak ada masalah dan itu baik. Saling menasihati juga sangat baik, tapi jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita merendahkan pendapat lain. Kita katakan pendapat yang mengatakan wajibnya menjalankan sholat qadha dengan berurutan itu lebih kuat dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pembahasan yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah pembahasan apakah di sana ada keadaan-keadaan atau sesuatu yang membolehkan kita tidak tertib dalam mengqadha salat kita. Tadi dikatakan pendapat jumhur ulama dan ini yang lebih kuat dalam masalah ini, kita wajib urut dalam mengqadha salat. Apakah ini mutlak dalam semua keadaan ataukah ada uzur-uzur? Ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengqadha salat tanpa berurutan? Jawabannya ada. Ya. Ada uzur-uzur yang bisa membolehkan kita untuk mengqadha salat tanpa berurutan. Yang pertama adalah sempitnya waktu salat. Sempitnya waktu salat menjadikan kita boleh mengqadha salat tanpa berurutan. Seperti misalnya apabila ada orang dia ketiduran, dia tidur sebelum waktu isya, kemudian baru bangun sebelum matahari terbit, selama 5 menit. Jadi 5 menit sebelum matahari terbit dia terbangun dan dia ingat belum sholat isya, belum sholat subuh. Orang yang seperti ini dia punya uzur untuk menjalankan sholat subuh dahulu agar sholat subuhnya tetap bersifat ada atau berstatus ada, bukan qadha. Maka dia segera wudu, kemudian sholat subuh 2 rakaat secara ringkas karena waktunya tinggal 5 menit untuk wudu sama untuk sholat subuh. Kemudian setelah itu baru menjalankan sholat isya-nya. Ini sebenarnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengqadha salat isya saja, ya. Ini sebenarnya mengqadha salat isya saja. Karena salat subuhnya masih ada sholat subuhnya masih dilakukan di waktunya. Namun karena akhirnya sholatnya tidak tertib, tidak urut, maka dimasukkan dalam masalah ini. Ya, intinya dalam keadaan yang seperti ini, dia tidak boleh ya melakukan sholat isya dahulu. Karena ketika dia melakukan sholat isya dahulu, akhirnya nantinya sholat subuhnya malah di luar waktu, padahal sebenarnya dia bisa sholat subuh di waktunya. Dan di sini juga ya ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan orang yang seperti ini dia harus sholat subuh dahulu untuk menjaga sholat subuhnya tetap di waktunya. Kemudian setelah itu baru sholat isya. Dalam pendapat madhab Malikiyah, begitu pula riwayat dari Imam Ahmad, ya bukan riwayat yang mu'tamad dalam madhab, begitu pula pendapatnya Atha, begitu pula pendapatnya Al-Laits, seorang ahli fikih yang sangat terkenal di masa Imam Malik. Mereka mengatakan wajib tetap menjaga urutan sholat walaupun waktunya keluar. Jadi orang ini harus sholat isya dahulu walaupun sholat subuhnya keluar waktu. Ya, namun pendapat yang pertama yang dipilih oleh jumhur ulama itu lebih kuat. Kenapa? Karena karena menjaga sholat subuh tetap di waktunya itu lebih kuat, lebih harus dikedepankan. Adapun menjaga tertib, maka ini bisa dikalahkan di sini. Ini bisa dikalahkan di sini. Memang dua-duanya wajib, tapi kewajiban menjaga sholat di waktunya itu lebih kuat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jelas. Ya. Petunjuk ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita wajib menjaga sholat di waktunya masing-masing. Sedangkan dalil tentang wajibnya mengqadha sholat secara berurutan, maka itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu perbuatan beliau. Ya. Tentunya ya, petunjuk atau hukum yang ditunjukkan oleh perbuatan beliau itu tidak lebih kuat daripada hukum yang ditunjukkan oleh perkataan, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban menjalankan sholat di waktunya itu lebih kuat daripada kewajiban mengqadha sholat secara berurutan. Sehingga pendapat jumhur ulama menjadi lebih kuat di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Uzur yang kedua atau alasan yang dibenarkan oleh syariat yang kedua untuk menjalankan qadha tanpa berurutan adalah hilangnya sholat yang tidak bisa dilakukan secara qadha hilangnya salat yang tidak bisa dilakukan secara qada seperti salat Jumat. Seperti salat Jumat. Misalnya, ya, ada orang ketiduran di hari Jumat. Sampai imam hampir memulai sholat Jum'ahnya, dia baru bangun dan dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sudah sholat Jum'ah. Dia di antara dua pilihan: masuk bersama imam sholat subuh, kemudian setelah itu dia tidak bisa sholat Jum'ah, atau dia sholat Jum'ah kemudian setelah itu dia mengqadha sholat subuhnya. Kalau dia masuk bersama imam untuk sholat subuh, maka dia tidak bisa sholat Jum'ah nanti. Sholat Jum'ahnya hilang. Yang bisa dia lakukan nanti adalah sholat zuhur. Padahal dia orang yang bisa mendapatkan sholat Jum'ah. Maka di sini, ya, masalahnya hampir seperti masalah yang pertama tadi, kehilangan sholat di waktunya. Maka ini juga merupakan udzur, ini juga merupakan alasan yang diterima oleh syariat untuk menjalankan qadha secara tidak berurutan. Jadi dia dibolehkan dalam keadaan seperti ini untuk sholat Jum'ah bersama imam, sehingga dia bisa menjaga sholat Jum'ahnya. Kemudian setelah itu dia diwajibkan mengqadha sholat subuhnya. Baik, udzur yang berikutnya, yang ketiga, adalah udzur lupa. Ketika seseorang lupa, kemudian akhirnya menjalankan sholatnya tidak berurutan, maka sholatnya dianggap sah dan tidak masalah. Dia tidak berdosa. Contohnya, ya, seperti apabila ada orang tidur qailulah misalnya. Sebelum duhur dia ingin tidur qailulah karena saking capeknya. Akhirnya orang ini kebablasan. Kebablasan bangunnya setelah salat asar. Dia bangun, dia dengar azan. Azan salat asar. Akhirnya dia bergegas ke masjid. Dan dia tahu itu salat asar. Dia tidak ingat kalau dia belum sholat duhur, karena biasanya dia sholat duhur di waktunya. Dia tidak ingat, akhirnya dia sholat asar dahulu. Kemudian setelah selesai sholat asar, dia baru ingat kalau dia belum sholat duhur. Maka orang yang seperti ini tidak harus mengulangi sholat asarnya. Tidak harus mengulangi sholat asarnya. Dia dibolehkan untuk sholat duhur saja setelah sholat asar itu selesai. Ya. Begitu pula apabila ingatnya ketika dia di dalam sholat. Ya. Jadi dia sudah mulai sholat asar bersama imam, kemudian setelah itu setan mengganggunya agar dia tidak khusyuk. Diganggulah dia dengan dengan ingatan bahwa dia belum sholat zuhur. Ya, ketika dia ingat seperti itu, tentunya ya kekhusyukannya akan terganggu. Dan itulah cara-cara setan, ya, mengganggu kekhusyukan sholat seseorang. Dan ini banyak ya. Seringkali setan mengingatkan kita dengan sesuatu yang benar di dalam salat kita. Ya kadang-kadang kita diingatkan kunci yang kita cari-cari itu di tempat tertentu. Ingatnya ketika kita sedang sholat. Dan benar, hal itu benar. Setan memberikan itu agar apa? Agar sholat kita terpecah konsentrasinya, agar sholat kita kekhusyuannya hilang. Bahkan kadang-kadang ya, seorang penuntut ilmu seringkali diingatkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat. Masalah fikih lah, masalah qiraat lah, masalah akidah. Di dalam sholat syaitan memberikan pengingat, memberikan ingatan. Masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat ini, dalilnya ini. Syaitan mengingatkan kita ketika kita sedang sholat, atau syaitan ngasih kita ide cemerlang di dalam sholat. Benar-benar ide cemerlang. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekhusyuan kita. Ya intinya, apabila keadaannya seperti ini, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Tidak perlu membatalkan sholatnya, kemudian dia harus sholat duhur dahulu, baru sholat asar, tidak ya. Dia teruskan sholatnya. Teruskan sholatnya sampai selesai, baru setelah itu dia mengqadha sholat duhurnya. Taib. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau salah. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Baik. Yang berikutnya adalah kejahilan. Udzur yang berikutnya adalah kejahilan. Apabila ada orang yang tidak tahu bahwa mengqadha salat itu harus tertib, kemudian dia mengqadhanya secara tidak tertib, maka tidak masalah. Dia tidak harus mengulang salat-salatnya tersebut. Karena dia jahil. Karena dia jahil. Ya, kalau kita mengatakan orang ini harus mengulang salat yang dia qadha secara berurutan, maka akan sangat memberatkan sekali. Padahal di dalam banyak dalil disebutkan bahwa kejahilan itu merupakan udzur yang diterima oleh syariat ketika seseorang salah dalam melakukan sesuatu. Karena sebenarnya ya, ketika seseorang melakukan sesuatu karena kejahilan, ya dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Memang dia sengaja melakukan perbuatan itu, tapi dia tidak bermaksud melakukan sesuatu yang salah. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih." Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada udzur yang disebutkan di sini yang diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang kuat, yaitu apabila seseorang kalau dia mendahulukan qadanya, maka dia akan ketinggalan sholat jamaah. Kalau dia mendahulukan qadanya, maka dia akan ketinggalan sholat jamaah. Misalnya orang yang belum sholat isya, dia bangun, imam sudah akan memulai sholat subuhnya. Dia berwudu, setelah berwudu imam sholat subuh. Kalau dia melakukan sholat isya-nya 4 rakaat, maka kemungkinan besar sholat subuhnya selesai. Ya, kemungkinan besar sholat subuhnya selesai. Dia 4 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Apakah dia dibolehkan untuk sholat subuh dahulu secara berjamaah, ataukah dia sholat isya dahulu? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, dia dibolehkan untuk sholat subuh dahulu bersama imam. Karena kalau tidak sholat subuh bersama imam, nanti sholat subuhnya jadinya tidak berjamaah. Yang kedua, ya pendapat yang kedua, dia sholat isya dahulu dan bisa sholat isya bersama imam. Bisa sholat isya bersama imam. Jadi imamnya sholat subuh, dianya sholat isya. Setelah imamnya salam, dia menambah 2 rakaat lagi. Dia menambah 2 rakaat lagi. Karena dia sholatnya sholat isya. Baru setelah itu dia sholat subuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dua pendapat yang Allah Ta'ala alam sama-sama kuatnya. Pendapat yang pertama dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan itu juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat, karena dia bisa tetap sholat bersama imam. Dia bisa tetap sholat bersama imam dan bisa tetap menjaga tertibnya. Walaupun sholatnya bersama imam tidak sempurna dari semua sisinya, karena adanya perbedaan pendapat bolehnya, adanya perbedaan antara niat imam dengan niat makmum. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya, seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak boleh ada perbedaan antara sholatnya, antara niatnya imam dengan niatnya makmum. Tidak boleh imamnya niatnya sholat subuh, makmumnya niatnya sholat isya, tidak boleh. Atau imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat wajib, tidak boleh. Karena adanya perbedaan niat. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti, dalam niatnya juga demikian, harus diikuti. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Adapun jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, boleh ada perbedaan. Mereka berdalil dengan hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau seringkali sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai sholat, beliau datang ke kaumnya, sholat isya lagi bersama kaumnya. Sholat isya Mu'adz yang kedua ini sunnah, ya, ini disunnahkan. Sehingga di sini ada perbedaan niat antara sahabat Mu'adz dengan makmumnya. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Sehingga wallahu ta'ala alam, ya, wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang kedua. Ya, dia sholat isya bersama imam yang sholat subuh, kemudian setelah itu dia sholat subuh. Dengan demikian dia tetap berjamaah bersama imam dan bisa menjaga urutan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian yang kita bisa lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum seputar mengqadha salat. Naam, khotib Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari Abu Hafiz di Sibolga, Medan. Ustadz, bolehkah kita menjamak qasar sholat dalam safar kita secara tidak berurutan? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, jawabannya tidak boleh ya. Tidak boleh menjamak qasar tanpa berurutan. Karena kita bisa melakukannya secara berurutan dan sempurna, sehingga menjamak qasar itu wajib dilakukan secara berurutan. Menjamak qasar itu wajib dilakukan secara berurutan. Jadi sholat yang waktunya lebih awal, kemudian setelah itu sholat yang waktunya lebih akhir. Kalau antara zuhur sama asar, maka sholat zuhurnya dahulu 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Kalau antara maghrib dan isya, maka maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat isya 2 rakaat. Allahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Umu Sofi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Apakah boleh seorang istri mengkodokkan sholat suaminya yang sakit sampai meninggal dunia? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan seorang istri mengqadakan sholat suaminya, karena sholat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Sholat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Jadi yang melakukan sholat harus orangnya. Kalau misalnya orangnya sakit ya, dan sakitnya menjadikan dia tidak bisa sholat atau menjadikan dia hilang ingatan, maka dia tidak wajib sholat. Ada orang yang sakit koma dalam beberapa hari sampai akhirnya meninggal. Orang ini ketika koma dia tidak wajib sholat. Memang tidak ada kewajiban sholat sama sekali bagi dia, gugur. Walaupun komanya sampai bertahun-tahun, kemudian dia sadar, dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Dia koma, dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Ketika koma itu dia tidak mukallaf. Beda dengan orang yang ketiduran ya. Koma ini bukan seperti tidur. Kalau orang tidur dibangunkan langsung bangun. Kalau koma tidak bisa dibangunkan. Dan bisa lama. Makanya ya, orang yang koma ini tidak wajib sholat. Ketika akhirnya meninggal setelah koma dalam waktu yang lama, maka orang yang seperti ini tidak wajib sholat, dan tidak ada syariat mengganti sholatnya orang lain. Tidak ada tuntunan yang seperti itu. Taib, apabila sakitnya masih dalam keadaan orangnya ingat, ya, jadi dia sakit, ingatannya masih normal, maka dia disyariatkan atau diwajibkan sholat sesuai dengan kemampuan dia. Dia diwajibkan sholat sesuai dengan kemampuan dia. Dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia bisa sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan terbaring. Tidak bisa sholat dalam keadaan terbaring, dia bisa sholat dalam keadaan dalam keadaan terlentang. Dia tidak bisa menggerakkan badannya, dia bisa berisyarat. Intinya, kalau ingatannya masih ada, maka dia wajib sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan kemampuan dia, walaupun ada najisnya. Misalnya orang yang sakit dan harus selalu bersama najisnya, ada darah ya yang terus keluar, kemudian ada tempat yang menampung darahnya, atau misalnya ada tempat yang menampung kencingnya, kateter misalnya, tidak bisa lepas dari situ, dari najis-najis itu. Ya sudah, sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sholat sebagaimana adanya, keadaan dia bagaimana, sholat, tetap sholat. Orang yang sakit ya, dia punya banyak keringanan. Misalnya ya, dia bisa menjamak sholat. Ini disebutkan oleh para ulama, ini disebutkan oleh para ulama, menjamak sholat. Dan ini bisa sangat meringankan orang yang sakit. Jadi bisa dia menjamak akhir, menjamak takhir sholat duhur dan sholat maghribnya, kemudian menjamak takdim sholat maghrib dan sholat isyanya, sehingga waktu sholatnya bisa dijadikan sangat efisien. Tidak ada masalah, karena dia memang punya udzur. Tapi dia tetap wajib sholat. Ya, ini termasuk keistimewaan sholat ya. Sholat itu apapun keadaan seseorang tetap diwajibkan kepadanya, kecuali kalau akalnya hilang. Ya, kalau akalnya hilang itu lain ya. Karena taklif atau beban dalam syariat itu digantungkan kepada akal seseorang. Kalau akalnya ada, maka dia wajib ya, punya beban syariat ya, selama dia sudah balik ya. Kalau akalnya tidak ada, maka beban syariat menjadi hilang. Orang yang pikun ya, ini juga demikian. Orang yang pikun, dia pikunnya parah, akhirnya akalnya tidak normal lagi, dan ketidaknormalannya sudah ya parah ya, sudah sulit untuk menjalankan sholat di waktunya, atau bahkan sering mengulang-ulang sholat. Ya, orang yang seperti ini tidak mukallaf lagi. Dia tidak mukallaf lagi, walaupun anak-anaknya masih dianjurkan untuk mengingatkannya untuk sholat. Tapi secara hukum syariat dia sudah tidak mukallaf lagi. Kenapa dianjurkan untuk tetap mengingatkan sholat? Ya karena mudah-mudahan dengan seperti itu dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa menutup kehidupannya dengan amalan yang baik. Demikian Allah taala alam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Sofi yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari beberapa orang penanya. Di antaranya hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah sholat yang pernah kita tinggalkan dahulu karena belum terlalu faham tentang agama, ini apakah harus dikodo juga sekarang? Dan kalau memang harus dikodo, bagaimana caranya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Dia punya uzur ataukah tidak? Kalau dia tidak punya uzur, tidak punya alasan yang diterima oleh syariat untuk meninggalkan sholat, maka dia tidak bisa mengqadha sholatnya. Dia tidak dibolehkan untuk mengqadha sholatnya. Yang diwajibkan kepada dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dalam meninggalkan ibadah salat. Dan meninggalkan ibadah salat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila tanpa uzur, ini dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil adanya ijma' dari para ulama bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Namun sayang, dosa meninggalkan sholat wajib ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Ya, tidak semuanya ya, tapi banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan dosa meninggalkan sholat wajib. Padahal tadi ada nukilan ijma' dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa dosa tersebut lebih besar daripada dosa pembunuhan. Apabila sholat-sholat yang ditinggalkan tersebut ada udurnya, ya, orang yang melakukannya atau orang yang meninggalkan sholat-sholat tersebut punya udur, maka dia wajib mengqadha. Ya, misalnya karena udur haid, ada udhur haid, bukan udhur haid, ada udhur hamil, ya, yeah. Bukan ini masalah, kalau tadi masalah puasa ya, kalau yang itu masalah puasa, masalah sholat, udhur ya, misalnya udzur lupa. Misalnya udzur lupa. Kemudian akhirnya dia belum mengqadha. Belum mengqadha, belum mengqadha, belum mengqadha sampai akhirnya dia taubat. Taubat, kemudian dia ingat, ana pernah lupa menjalankan sholat. Atau ketiduran. Belum qadha, dia akhirkan qadhanya terus sampai akhirnya dia taubat. Maka dalam keadaan seperti ini, karena dia tinggalkan sholatnya dalam keadaan punya udzur tapi dia belum mengqadhanya, maka yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadanya. Sebenarnya mengqada itu bukan hukuman ya. Mengqada itu bukan hukuman. Mengqada salat itu sebenarnya adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambal kekurangan yang dia lakukan sebelumnya. Makanya orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, dia tidak diberikan keringanan ini. Dia tidak dibolehkan menambal kekurangan yang terjadi sebelumnya. Ya itulah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sholat-sholat yang ditinggalkan tanpa udzur, maka tidak bisa diqadha. Bagaimana Ustaz kalau orang sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Perbanyak salat-salat sunnah. Nantinya kalau misalnya ternyata salat-salat kita banyak yang kurang, maka sholat-sholat sunnah tersebut bisa menjadi penggantinya. Ya, orang yang di masa lalu banyak meninggalkan sholat wajib tanpa adanya udzur, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu pula dengan puasa. Orang yang di zaman dahulu karena jauh dari agama akhirnya banyak meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka ketika sudah bertaubat, perbanyak puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan yang sunnah-sunnah tersebut nantinya bisa menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibnya. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.